aman damai untuk generasi. Jadi mimpi yang tak kunjung usai. Bagaimana tidak? Kekisruhan di sana sini. Teroris datang silih berganti. Bom meledak, nyawa melayang. Yang celaka tak tahu kepada siapa mengadu, karena tak jelas yang bertanggung jawab. Semuanya mengeluh, mengutuk. Tetapi yang pasti, korban tak pernah bisa kembali. Ah, anak-anak ternoda. Mereka berpikir kekerasan adalah segala-galanya. Yang dewasa merusak imajinasinya. Pilkada pun bisa menjadi tumpah darah. Sungguh mengerikan. Haruskah anak-anak diracuni? Taman damai harus diaktualisasi, karena mereka perlu untuk belajar arti perbedaan. Suku, agama, ras bukan apa-apa. Itu hanyalah sebuah kekayaan di kepelbagaian. Supaya mereka tidak berpikir sempit seperti banyak orang tua yang mengaku banyak makan asam garam, tapi ternyata tak mampu berpandangan luas. Mereka-mereka yang tenggelam, yang selalu mengaku penuh dengan toleransi, tapi selalu meniadakan yang lainnya. Lucu, tapi tak bisa tertawa. Jadi, kalau mau menyelamatkan generasi, taman damai itu kita perlukan. Taman damai, biarlah perbedaan berkisah di sana dengan naturalnya antar anak, sehingga putih dan hitam tak berbeda, tak berkelahi, tapi berjabat tangan. Bukankah itu sangat indah? Taman damai. Bersama saya, Bikman Sirait.